Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in thumma amma ba'd. Ma'asyara ikhwati fillah a'azani wa a'azakumullah wa ma'asyara at-talabah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak henti-hentinya memberikan sekian kenikmatan, kebaikan kepada kita semua. Baik itu nikmatul iman, kemudian nikmatul Islam, dan nikmat yang kita diberikan hidayah untuk mengenal Ahlu Sunnah wal Jamaah. Dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap nikmat yang juga tidak kalah besarnya, di mana kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral ikhwan wa ma'asyirat talabah rahimani wa rahimakumullah. Baik, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini, pada malam hari ini, kita akan membahas pembahasan permasalahan tauhid dari kitab yang dahulu pernah kita bahas, yaitu berjudul Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad wa Raddu ala Ahli Syirki wal Ilhad. Al-Irsyad, bimbingan ila Sahihil I'tiqad, bimbingan terhadap ya akidah yang benar, wa Raddu ala Ahli Syirki wal Ilhad, dan bantahan terhadap pelaku kesyirikan dan penyimpangan. Dan kitab ini, sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelum-sebelumnya, adalah sebuah kitab yang dikarang oleh Al-Allamah Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan Hafidhahullah. Dan beliau, sebagaimana yang telah kita sebutkan, termasuk salah seorang ulama kibar yang alhamdulillah sampai detik ini beliau masih hidup, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga beliau, begitu juga memanjangkan umur beliau. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita akan memulai kitab ini ya. Sebelum kita mulai, kita akan bacakan beberapa poin yang akan dibahas pada kitab ini. Yang pertama yang akan dibahas adalah al-aslu al-awwal, adalah al-imanu billah azza wa jal. Usul yang pertama na'am adalah beriman kepada Allah azza wa jal. Kemudian pembahasan yang kedua yang akan dibahas di dalam kitab ini adalah al-aslu ats-tsani, ya, usul yang kedua atau asas yang kedua adalah al-imanu billah, al-imanu bil malaikah, beriman dengan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti akan disebutkan, dijelaskan secara terperinci, secara panjang lebar, terkait dengan beriman kepada para malaikat, apa saja kandungannya. Kemudian yang ketiga yang akan dibahas pada kitab ini, al-aslu al-thalis adalah al-imanu bil-kutub, beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat adalah al-imanu bil-rusul, beriman dengan utusan-utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima yang akan dibahas adalah al-aslu al-khamis, al-imanu bil-yaumil akhir, beriman dengan hari akhir. Nanti akan juga disebutkan ya tentang tanda-tanda ya akan ditegakkannya hari kiamat, baik tanda kecil na'am yang sudah terjadi dan tanda kecil yang sedang terjadi, kemudian setelah itu akan muncul tanda-tanda besar yang menunjukkan dekatnya hari kiamat. Kalau sudah muncul tanda besar, maka menunjukkan hari kiamat itu sudah sangat dekat. Dan tanda-tanda besar itu dia senantiasa berurutan, senantiasa sambung-menyambung. Kemudian pembahasan yang keenam yang akan dibahas dalam kitab ini adalah al-imanu bil-qada'i wal-qadar, beriman dengan takdir. Nah, keenam pembahasan ini ya, disebut oleh para ulama ya dengan istilah yang ma'ruf di tengah-tengah kita dengan istilah arkanul iman, rukun-rukun iman. Ya, jadi pembahasan tauhid yang dibawakan oleh Syekh Fauzan dalam kitab ini itu berpatokan kepada arkanul iman, rukun-rukun iman. Kemudian pembahasan berikutnya yang akan diikutkan dari keenam pembahasan ini adalah al-muwalatu wal-mu'adatu ala hadhil usul, itu cinta mencintai atau loyalitas dan membenci yang dibangun di atas usul-usul ini ya. Kemudian yang terakhir yang akan dibahas di dalam kitab ini adalah al-hadru minal bid'i wal-ibtida'i al-qadihi fi syartil mutaba'ah, yaitu ya al-hadr ya, tahdir, bantahan terhadap kebid'ahan, itu juga perkara-perkara yang baru yang merusak ya syarat al-mutaba'ah. Baiklah, kita masuki apa yang disebutkan oleh Syekh Fauzan hafizahullah dalam kitab ini, tamhidun ya, pembukaan atau pengantar dari kitab ini. Beliau mengatakan, i'lam ayuhal muslim, ketahuilah wahai saudaraku al muslim, wafaqqani Allahu wa iyyaka, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah taufik kepada diriku dan kepada dirimu, anna usulal akidatil islamiyah allati hiya aqidatul firqatin najiyah ahli sunnati wal jamaah yal imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal imani bil qadar khairihi wa syarrihi. Dia mengatakan bahwasannya asas atau usul akidah Islam yang itu adalah akidah al-firqatu an-najiyah, kelompok yang selamat, ahlu sunnah wal jamaah, yaitu beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beriman kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan beriman kepada hari akhir serta beriman kepada takdir, baik takdir yang baik maupun yang buruk. Jadi ini asas atau usul iman yang ada pada kaum muslimin, terkhusus ya pondasi iman dari kelompok yang selamat ahlu sunnah wal jamaah, itu ada enam usul yang wajib seorang pegangi, yang wajib dia imani, yang wajib dia amalkan, Yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti akan dibahas secara panjang lebar tentang kandungan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beriman kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, serta beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Terkait dengan masalah takdir, disebutkan di sini ada istilah takdir yang baik dan takdir yang buruk. Disebutkan faedah oleh para ulama. Ya, pada hakikatnya semua takdir Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang buruk. Semuanya baik. Ya, tidak ada takdir Allah itu yang buruk. Pada hakikatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu baik. Apa yang kita nilai buruk, ya, itu pada hakikatnya baik. Kita diberikan misalnya ujian, cobaan, rasa sakit, ya, kesempitan dalam hidup, itu pada hakikatnya baik kalau kita ya hayati, ya renungi secara lebih mendalam. Ya, itu semua dalam rangka menguji iman kita agar kita bersabar. Dan insya Allah kalau kita bisa bersabar, iman kita akan semakin meningkat. Semakin seorang itu beriman, semakin seorang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka secara otomatis ujian Allah Subhanahu wa taala juga akan semakin tinggi. Ya, jadi kalau seorang ingin berkeinginan ingin menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka bersiap-siaplah. Ya, dia akan diuji dengan ujian yang banyak. Ya, dalam rangka meningkatkan imannya, dalam rangka menguji kejujuran imannya. Apakah dia betul-betul beriman, baik secara zahir maupun secara batin, ataukah sekedar di lisan saja? Ya, batinnya ya tidak beriman atau kurang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hakikatnya takdir itu semuanya baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja disebutkan oleh para ulama, di sisi manusia yang merasakannya, yang merasakan takdir Allah, itu manusia merasakan ada yang baik menurut manusia, ada yang buruk menurut manusia. Jadi pembagian takdir ada yang baik, ada yang buruk, ini menurut penilaian di sisi manusia. Ya, kalau kita mungkin misalnya dapat duit misalnya kan, ya, kita katakan ini takdir yang baik. Ya, jarang orang dapat duit ya ratusan ribu, jutaan ribu, jutaan misalnya, mengatakan ini takdir buruk, itu enggak ada. Ya, hampir tidak ada. Ya, kalau ada yang mengatakan dia dapat duit banyak itu takdir yang buruk, ini perlu dicek ya, orangnya sehat atau enggak. Ya. Atau dia misalnya mendapatkan makanan yang enak. Ya, tempat yang enak, rumah yang bagus. Ya, tanahnya banyak misalnya. Hartanya banyak, pasti dia mengatakan ini takdir yang baik. Dapat istri yang cantik misalnya, istri yang solehah, dia mengatakan oh ini takdir yang baik. Ini di sisi manusia. Dan sebaliknya misalnya dia bekerja, ya, dia mendapatkan berdagang misalnya, ya, atau bekerja di tempat orang lain ternyata gajinya kecil, dia dagang untungnya sedikit, ya, dia makan seadanya, ya, tempat serba ngontrak misalnya, jadi kontraktor, ya, ngontrak sini ngontrak sana, ya, mungkin dia dapatkan istri kurang cantik, ya, dia nganggap oh ini takdir buruk, ya, di sisi dirinya. Tapi pada hakikatnya apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada orang itu pada hakikatnya adalah baik. Ya, bisa jadi kalau semisalnya orang tersebut ya ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang kaya, usahanya lancar, ya, dia akan menyimpang atau dia mungkin tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin jauh dengan Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala ya menakdirkan dia hidup seadanya, ya, agar dia senantiasa dekat dengan Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini terkait dengan takdir yang baik dan takdir yang buruk. Pada hakikatnya kalau kita hayati, kita renungi secara mendalam, semua takdir Allah Subhanahu wa taala itu baik. Ya, kalau kita mendapatkan kenikmatan kita syukuri. Kalau kita mendapatkan ya sebuah kejelekan menurut pandangan kita, maka hendaklah kita bersabar. Fa insyaallah Subhanahu wa taala kita akan mendapatkan ganjaran yang besar disebabkan ya kesabaran yang kita lakukan. Kemudian kata Syekh Fauzan hafizahullah, wa hadhil usulu dallat 'alaiha nususun katsiratun minal kitabi wa sunnah wa jama'at 'alaiha al ummah. Dan usul-usul ini, 6 usul ini, 6 rukun Islam ini, itu sebagaimana yang ditunjukkan oleh nas-nas yang banyak, baik dari Al-Quran maupun sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan kesepakatan umat ini. Jadi para ulama, begitu juga kaum muslimin secara umum bersepakat bahwasanya 6 rukun iman yang wajib diimani ya adalah beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan juga beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, baik yang baik maupun yang buruk. Qala ta'ala, di antara dalilnya yang menunjukkan ada 6 rukun iman ya yang ada dalam Al-Qur'an begitu juga sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, disebutkan di sini dalil yang pertama dari surat Al-Baqarah ayat 177. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib." Bukanlah kebaikan itu engkau kalian memalingkan wajah-wajah kalian, menghadapkan wajah-wajah kalian ke arah timur dan barat. Walakinnal birra, akan tetapi kebaikan yang sesungguhnya adalah man amana billah wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah. Ini rukun yang pertama dari rukun-rukun iman ya. Yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wal yaumil akhir, dan seorang beriman kepada hari akhir, wal malaikah, dan beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, wal kitab, dan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, wan nabiyyin, dan beriman kepada utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan dalil yang kedua yang menunjukkan 6 rukun ini adalah surat Al-Baqarah juga pada ayat yang ke-285. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Amanar rusulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi." La nufarriku baina ahadim mir rusulih. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, amanar rusulu bima unzila ilaihi mir rabbih. Para rasul itu mereka beriman terhadap apa yang diturunkan kepadanya dari Rabb-nya. Wal mu'minun kullun amana billah. Dan orang-orang yang beriman juga mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini rukun yang pertama. Ya, dari rukun iman adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa malaikatihi, dan beriman kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Ya. Dan ya, kami tidak membedakan ya antara satu dari rasul-rasulnya. Naam. Dan dari ayat ini pula ya, di samping faedahnya menunjukkan tentang rukun-rukun iman, di antara faedah ayat ini adalah ya, kita harus beriman kepada semua rasul. Ya, kita yakini semuanya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita membedakan satu rasul dengan rasul yang lain. Kita imani ya sebagian rasul, kita ingkari rasul yang lain. Seperti yang terjadi di tengah-tengah Ahlul Kitab, baik orang-orang Yahudi maupun Nasara, orang Nasrani. Mereka beriman kepada sebagian rasul, terkhusus dari kalangan Bani Israel, karena mayoritas utusan Allah itu dari kalangan Bani Israel. Dan mereka mengingkari rasul yang lain, terkhusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, mereka tidak meyakini Rasulullah itu utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal ya Nabi Isa alaihi salam ya itu telah mengkhabarkan di jauh-jauh hari ya akan munculnya seorang nabi yang bernama Ahmad. Ini nama lain daripada Nabi Muhammad. Ya. Nah, setelah muncul ternyata mereka tidak mau beriman. Karena Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan dari bani mereka, bukan dari Bani Israel, sehingga mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah, karena Rasulullah itu berasal dari orang Arab ya, sehingga mereka tidak mau beriman. Hasadam min indi ampusihim, karena hasad yang ada pada diri-diri mereka. Padahal hakikatnya ya mereka sangat mengenal Rasulullah, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengetahui Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mereka mengetahui anak-anak mereka. Ya, seorang ayah atau seorang ibu mustahil tidak mengenal anak-anaknya. Ini mustahil. Pasti dia mengetahui namanya, pasti dia mengetahui sifat-sifatnya. Ya. Anak yang satu sifatnya seperti ini. Ya. Nah, suka marahan misalnya. Satu cengeng misalnya. Satu manja. Satu mau menang sendiri. Ya. Anak yang satu ya. Naam, fisiknya besar, satu kecil. Dia paham anak yang satu sering sakit. Ya, paham dia. Ibu dan bapaknya paling paham, paling mengerti. Nah, begitulah keadaan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka sangat mengetahui siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi disebabkan hasad, iri, dengki, ya, mereka tidak mau mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu utusan Allah Subhanahu wa taala. Mereka lebih memilih menjadi Yahudi, lebih memilih menjadi Nasrani, lebih memilih kekafiran daripada keimanan. Nah, kemudian dalil berikutnya yang menunjukkan tentang rukun-rukun iman adalah surat An-Nisa ayat 136. Wa qala ta'ala, ya, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida." Dan barang siapa yang mengingkari Allah, ya, tidak mau beriman kepada Allah, ya. Nah, dan nanti akan disebutkan ya terkait dengan orang yang mengingkari adanya Allah. Disebutkan oleh para ulama pada hakikatnya ya. Naam, tidak ada yang mengingkari adanya Allah. Ini pada hakikatnya. Tapi kenapa ya di tengah-tengah manusia itu ada yang mengingkari Allah? Ya. Dijawab oleh para ulama ya, mereka mengingkari adanya Allah itu secara zahir. Adapun batin-batin mereka, ya, pada hakikatnya mengakui adanya Allah. Ya, Allah sebutkan tentang isi hati, ya, dari Fir'aun dan pengikutnya. Sebagaimana kita ketahui, Fir'aun yang merupakan gelar dari raja yang ada di Mesir, ya, gelar pada waktu itu, ya, bagi raja yang ada di Mesir itu Fir'aun. Jadi Fir'aun itu banyak, ya, Fir'aun 1, 2 dan seterusnya, karena ini gelar. Jadi kalau ada berita ditemukan, ya, na'am, dalam mumi Fir'aun, jangan langsung kita nilai itu Fir'aunnya Nabi Musa. Tidak sama sekali. Ya, Fir'aunnya Nabi Musa, pada zamannya Nabi Musa alaihissalam, itu sudah tenggelam di lautan, ya, telah Allah binasakan. Ya, adapun Fir'aun yang ditemukan di mumi, ya, dalam mumi, ya, itu bisa jadi Fir'aun yang lain, karena Fir'aun ini adalah gelar, ya, untuk pembesar, untuk raja yang ada di Mesir. Ya, karena banyak sekali ini, ya, ditemukan, ya, Fir'aun dalam mumi. Ya, jadi jangan kita nilai, oh, ini Fir'aunnya zamannya Nabi Musa, ada berita misalnya di medsos, di media sosial, ya, oh, ditemukan, ya, Fir'aun zamannya Nabi Musa, ya, bisa dikatakan ini adalah kedustaan, ya. Dari mana buktinya? Ya, kalau itu Fir'aun yang hidup di zamannya Nabi Musa alaihissalam, dalam keadaan di dalam Al-Quranul Karim disebutkan bahwasanya Fir'aun yang ada pada zaman Nabi Musa alaihissalam itu telah binasa, ya, nah, di dalam lautan. Nah, Allah sebutkan, ya, tentang isi hati Fir'aun yang mengaku Rob, mengaku Tuhan pada saat itu, dan dia mewajibkan pengikutnya untuk menyembah Fir'aun. Allah buka isi hatinya, ya. Allah sebutkan wajahadu biha wastaikonatha anfusuhum dulman wa uluwa. Mereka pengikut Fir'aun, termasuk juga Fir'aun itu sendiri, mereka mengingkari rububiyah Allah, mengingkari, ya, adanya Allah subhanahu wa ta'ala, padahal hati-hati mereka itu mengakui adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dari sinilah para ulama menyebutkan pada hakikatnya tidak ada yang tidak mengakui adanya Allah. Pasti dan pasti Allah itu ada. Mustahil alam semesta yang begitu teratur, ya, itu tidak ada penciptanya. Ya, matahari, bintang-bintang, tata surya begitu rapi, beredar sesuai dengan tempatnya, tidak jatuh ke bumi, ya, tanpa adanya tiang. Atau melihat matahari, enggak ada tiang, ya, tapi bisa berdiri. Itu juga planet-planet yang lain, bintang-bintang, ya, begitu juga, ya, alam semesta ini, ya, gunung, pegunungan, air laut, ya, tumbuh-tumbuhan, hewan, ya, mustahil yang begitu teratur ini tidak ada penciptanya. Ini mustahil, karena sesuatu yang, ya, terjadi tanpa adanya yang menciptakan itu biasanya berantakan, tidak akan teratur, ya, biasanya dia akan berantakan. Contoh misalnya, ya, meja yang ada di hadapan kita ini begitu teratur, ya, kita yakini meja ini pasti ada yang membuatnya, mustahil, ya, kita sediakan kayu, sediakan paku, sediakan gergaji, tiba-tiba dia bergerak sendiri atau jadi sendiri, itu mustahil. Pasti ada yang membuatnya meja ini, ya, tukangnya yang buatnya. Begitu rapi, Ya, begitu juga misalnya seorang ingin membuat makanan. Ya. Membuat roti misalnya. Ya, disediakanlah tepung, air, mungkin pengembang kue. Ya. Kemudian mixernya. Apakah bisa terjadi tanpa orang yang membuatnya? Tidak sama sekali. Ya. Pasti ada yang membuatnya. Ada yang menuangkannya, mencampur aduknya sehingga menjadi kue. Ya. Tidak mungkin. Ya, kita lemparkan tiba-tiba jadi dia kue. Jadi donat misalnya, mustahil. Ya. Begitu juga alam semesta. Ya, mustahil. Begitu rapinya alam semesta, begitu teraturnya. Itu juga kita sendiri manusia. Ya, ada dua mata, ada dua telinga, ada hidung, ada mulut, ada kaki, ada tangan, diletakkan sesuai dengan tempatnya. Begitu teratur. Ya. Ini menunjukkan pasti dan pasti ada yang menciptakannya. Ya, lalu bagaimana misalnya kalau mata itu diletakkan di kaki misalnya kan? Ya kan? Ya. Mata diletakkan di kaki misalnya. Ya, enggak teratur. Ya, bagaimana seorang mau melihat dengan baik? Atau mulutnya diletakkan di belakang. Ya kan? Dia mau makan, lihat makanan di depan tapi mulutnya di belakang. Ya, atau tidak ada tangan, na'udzubillah. Ya. Jadi ini menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Begitu rapi menciptakan manusia. Jadi kita kembali ke pembahasan tadi, pada hakikatnya tidak ada yang mengingkari adanya Allah. Itu hanya kesombongan mereka saja. Disebutkan di sini zulman wa uluwah. Karena mereka sombong dan merasa tinggi. Jadi orang-orang komunis sana yang mereka meyakini tidak adanya Rob, itu pada hakikatnya itu sombong saja. Ya, padahal hati-hati mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian kita lanjutkan, dan barang siapa yang mengingkari ya adanya Allah Subhanahu wa taala dan mengingkari malaikat-malaikat Allah, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Maka jelas pada surat ini disebutkan arkanul iman. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman dalam surat Al-Qamar ayat 49, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu telah kami ciptakan dengan takdirnya, dengan kadarnya. Nah, pada ayat ini menunjukkan adanya rukun yang terakhir dari rukun iman, yaitu beriman kepada takdir. Ya, dan segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini itu tidak akan lepas, tidak akan lewat dari takdir Allah. Semuanya berkisar atau berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidaklah mengetahui takdir Allah kecuali setelah terjadinya. Ya, kecuali setelah terjadinya. Ya, kita tidak akan tahu ya nasib kita besok. Kita tidak akan pernah tahu ya tentang umur kita. Apakah panjang umur kita ataukah singkat, kita tidak tahu. Ya, berapa hari lagi kita hidup, berapa tahun lagi, berapa bulan lagi, kita tidak mengetahuinya. Ya, itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita hanya mengetahuinya setelah terjadi. Ya, dan kewajiban kita terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala adalah mengimaninya, kemudian mengambil sebab. Itulah yang disebut dengan beriman kepada takdir. Ya, bertawakal yang benar. Ya. Nah, jadi segala sesuatu itu perlu sebab. Ya, karena mayoritas apa yang terjadi itu berkaitan antara sebab dan akibat. Tapi tidak boleh juga seorang mengimani, mengakui sebab itu pasti mendatangkan akibat. Dia bersandar kepada sebab. Ya. Dia bersandar kepada sebab. Siapa yang bersandar kepada sebab, dia bisa terjatuh ke dalam asyirku al-asgor, syirik kecil. Ya, kita harus tetap meyakini terjadi atau tidak sesuatu setelah kita mengambil sebab itu menurut takdir Allah. Kalau Allah menghendaki akan terjadi, terjadi. Kalau Allah menghendaki tidak terjadi, ya tidak terjadi. Walaupun seluruh makhluk bersatu dari awalnya sampai akhirnya, ya, dari makhluk yang pertama sampai terakhir bersatu untuk merubah sesuatu, kalau Allah tidak menghendaki tidak terjadi. Ya. Jadi semuanya di bawah kendali Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya diperintahkan untuk mengambil sebab. Kalau kita ingin selamat di dunia ini dan di akhirat nanti, kita ambil sebab. Ya, kita ambil sebab. Ya, kita jalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, baik itu sifatnya wajib maupun sunnah, dari sholat lima waktu, puasa, kita laksanakan sebab-sebab ini. Adapun kita istiqomah atau tidak setelah kita mengambil sebab, ya, ini semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita membuat-buatnya, mengaturnya. Ya. Contoh misalnya seperti pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab beliau beriman itu sangat besar, sangat banyak sekali. Ya, paman beliau Abu Thalib. Ya. Sebab agar beliau menjadi orang yang beriman, menjadi sahabat Rasul, ya, itu sangat banyak sekali. Yang pertama, beliau pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam, beliau yang mengasuhnya setelah meninggal kakeknya Abdul Muthalib. Ya. Beliau diasuh oleh paman beliau. Yang ketiga, ya, beliau mempersaksikan sendiri tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau menyaksikan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar. Yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendakwahi beliau. Kurang apa? Dan dakwah Rasulullah itu paling hikmah. Karena beliau adalah utusan Allah. Karena beliau adalah orang yang terbaik, ya, dari manusia. Kurang apa hikmahnya? Kurang apa lembutnya? Jadi sebab-sebabnya banyak sekali untuk menjadikan Abu Thalib itu beriman. Tapi qadarullah, takdir Allah Subhanahu wa taala berkata lain. Ya. Paman beliau Abu Thalib radhiyallahu paman Abu Thalib itu ternyata tidak ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, tidak diberikan hidayah Islam. Ia mati dalam keadaan kafir. Ya, millata Abdul Muthalib. Mata ala millata Abdul Muthalib. Dia mati dalam keadaan masih berpegang teguh kepada agamanya Abdul Muthalib, yaitu agama kesyirikan. Ya. Nah, hanya kita tetap berdoa setelah kita mengambil sebab. Ya, semoga kita senantiasa istiqomah. Ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah-langkah kita. Ya, untuk mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian kata muallif di sini, wa bil haditsis sahih anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih, itu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan hadis ini yang dikenal dengan istilah hadis Jibril. Yaitu hadis yang menceritakan, yang mengkisahkan, ya, kedatangan ya malaikat Jibril alaihi salam yang berbentuk manusia. Karena malaikat atas izin Allah Subhanahu wa taala itu bisa berubah-ubah bentuk. Ya. Dan terkadang di antara malaikat Allah Subhanahu wa taala seperti malaikat Jibril alaihi salam itu bisa berubah dengan wujud manusia. Dan ini bukan wujud aslinya. Wujud malaikat itu memiliki sayap. Ya. Nah, ketika itu Jibril alaihi salam mendatangi Rasulullah menanyakan tiga hal. Yang pertama adalah tentang Islam, yang kedua adalah tentang iman, yang ketiga adalah tentang ihsan, dan serta beliau menanyakan tentang terjadinya hari kiamat. Dan ditanyakan ini, hal-hal ini dalam rangka mengajari sahabat-sahabat Rasul. Ya, padahal Rasulullah sudah tahu. Tapi tetap ditanya dalam rangka untuk mengajari yang lain, dan ini diperbolehkan dalam bab pelajaran, dalam bab taklim. Seorang ditanya, bukan untuk mengetes, bukan, agar yang lain itu dia faham. Mungkin kalau dia mau menjelaskan sama si fulan, tidak enak, takut menyinggung misalnya, takut menyakiti, takut nanti dikira ada tendensi tertentu, kepentingan tertentu. Nah, dia tanyakan agar dijawab, sehingga si fulan yang mendengar taklim, yang ikut kajian, itu mendapatkan faedah. Maka ini diperbolehkan dalam bab pelajaran, tapi bukan dalam bab mengetes. Kalau dalam bab mengetes ini tercelah, tidak diperbolehkan. Nah, di dalam hadis ini, dalam hadis Jibril, di antara perbincangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan malaikat Jibril, beliau ditanya tentang iman. Beliau ditanya tentang iman. Akhbirni anil iman, kata malaikat Jibril alaihi salam. Khabarkan kepadaku, terangkan kepadaku, jelaskan kepadaku apa itu iman. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawabnya dengan rukun-rukun iman. Yang pertama adalah al-imanu antu'mina billah. Al-iman itu adalah engkau beriman kepada Allah. Ini rukun yang pertama. Wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya. Wa kutubihi, dan kitab-kitabnya. Wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan dibahas terkait masalah ini. Terkait dengan masalah ar-rasul. Wal yaumil akhir, dan ini hari akhir. Watu minabil qadar khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman kepada takdir, baik yang baik maupun yang buruk. Nah, pada hadis ini sedikit kita tambahkan faedah. Di sini disebutkan pengulangan lafad antu mina. Ada kata-kata antu mina. Ketika na'am beriman kepada takdir, Rasulullah ulangi kata antu mina. Di sana ada isyarah, ada isyarat bahwasanya akan ada atau banyak orang yang tidak beriman dengan takdir. Akan ada orang yang tidak beriman dengan takdir, dan bahkan banyak tidak beriman dengan takdir. Oleh sebab itu di sini diulangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara takdir. Kemudian kata mu'alif di sini, wa hadhil usulul azimah, dan asas-asas yang agung ini, waktu sama arkanal iman, dinamakan rukun-rukun iman. Enam asas yang disebutkan itu disebut dengan rukun iman. Wa qad ittafaqat alaihar rusulu wasyara'i'u, dan sungguh usul-usul yang agung ini, rukun-rukun iman ini, telah disepakati oleh para rasul dan syariat-syariat ini. Wa nazalat bihal kutubus samawiyah, dan usul-usul itu telah dibawa itu oleh kitab-kitab samawi, telah diturunkan bersamaan kitab-kitab samawi. kitab yang diturunkan dari langit dari Allah Subhanahu wa taala, seperti Injil, Zabur, Taurat. Ya, begitu juga suhuf-suhuf, suhufi Ibrahim wa Musa. Adanya suhuf-suhuf itu juga Al-Qur'an. Walam yajhadha aw syai'an minha illa man kharaja an da'iratil iman wa sara minal kafirin. Dan tidak ada yang menolak, mengingkari usul-usul iman, arkanul iman atau salah satu darinya, kecuali orang yang keluar dari lingkaran iman dan dia termasuk ya, orang-orang kafir. Jadi barang siapa yang mengingkari satu dari usul ini, maka dia dihukumi kafir. Karena yang dia ingkari bukan perkara far'iyah, bukan perkara cabang. Ya, tapi yang ia ingkari adalah perkara pokok. Itulah bedanya seorang mengingkari perkara usul dengan perkara far'iyah. Ya, kalau dia mengingkari perkara usul, maka bisa mengakibatkan seorang keluar dari lingkaran iman, lingkaran Islam. Tapi kalau yang dia ingkari perkara far'iyah, ini tidaklah yang mengeluarkan dia dari lingkaran iman. Itulah diantara beda, ya, usul fondasi iman dengan far'iyah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan dulu karena sudah masuk waktu isya. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.